ada سؤالا تفضل. أثر سلف. ها نعم نعم. Semalam kita tak bisa sambung sebab tak ada waktu, tapi sekarang juga, tapi cepat. Antum faham kaedah yang saya bagi kamu ya ikhwan fillah semalam? Antum faham tak faham? Ha? Naam. La budda an yufham al-kalam ala niyyat al-mutahaddith. Wadih. Wajib kita fahaman perkataan manusia ikut apa maksud kamu, bukan ikut apa kita mau, hawa kita. Tak bisa. Itu dhun tak dhulmu. Dhun tak dhulmu. Innama al-a'malu binniyat. Kenapa? Sebab perkataan manusia bukan ma'sum. Anta perkataan manusia bukan wahyi. Wahyi itu yang paling sempurna. Contoh, kalau anta tulis satu buku untuk apa-apa masalah di ilmu, walau anta alim fulan-fulani. Anta tulis pertama, lepas tu setelah satu minggu, dua minggu, tengok buku kamu, anta mau apa? Merubah lagi, tambah lagi, kurang lagi, membaikkan lagi. Dia cakap terus-menerus sampai meninggal, anta mau apa? Membaiki. Sebab perkataan kamu tak maksum. Bukan macam kitabullah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan dari Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Al-Izz bin Abdul Salam cakap dah saya tulis. Itu alim yang besar dari Syafi'iyah. Walau ada Asy'ariyah, tapi dia imam Syafi'iyah waktu dia hidup. Nama dia Sultan Ulama rahimahullah ta'ala. Ada salahan, tapi dia dari a'immah Syafi'iyah. Dia tulis satu buku yang paling utama untuk madhab Syafi'iyah. Dia cakap sampai sekarang sudah berapa-berapa tahun saya apa? Merubah, merubah, merubah terus. Lepas tu dia cakap satu hari saya fikir kenapa macam itu. Lepas tu saya yakin itu sebab Allah Jalla wa'ala jaga buku dia. Dan untuk kita faham, tak ada buku di dunia macam apa? Al-Quran. Dari pertama sempurna. Bukan macam buku siapa? Manusia. Perkataan manusia tak masuk. Jelas tak jelas? Tayyib ya akhwani fillah. Untuk masalah ini ya akhwani fillah, saya mau bagi kamu satu faedah. Yang terima, terima. Yang tak terima, fatah Allah alaih. Tak ada masalah. Itu hak untuk suka, tak suka. Itu depan kamu. Dan saya bagi kamu insyaAllah contoh-contoh. Antum bagi ancari, mau jumpa contoh itu insyaAllah. Tengok ya akhwani fillah. Atharus salaf. Kalau kita mau fahaman athar salaf betul, athar itu tamak sunya, athar niya yang kembali untuk kitabullah wa sunnat rasuli, yang hujaj. Bukan perkataan dia yang bagus, yang penting untuk hidup kita. Athar salaf itu ya akhwani fillah, kalau kita mau faham athar salaf betul-betul, kita wajib tengok sebab perkataan itu keluar dari niya, dan maksud dia apa. Untuk kita fahaman dia mau apa dari kita. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Maksudnya ya akhwani fillah, tak bisa kalau ada satu athar yang am, lafaz dia am, anta guna athar itu terus menerus untuk segala hal yang anta mau, walau melawan sama maksud orang yang apa, yang bagi kita apa athar itu. Itu tak masuk akal. Tak masuk akal ya akhi. Contoh, bagi kamu contoh. Athar yang paling masyhur, athar Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ismu Muhammad bin Idris Abu Abdurrahman. Imam Hafiz Thiqah Thabt. Qarin al-Bukhari. Taman siapa? Al-Bukhari. Abu Hatim Ar-Razi imam. Imam besar. Berat. Salafi. Imam yang paling besar. Masyaikh dia lebih dari masyaikh al-Bukhari. Dia tanya al-Bukhari berapa masyaikh kamu? Dia jawab 1,000. Tanya Abu Hatim berapa? Dia jawab 3,000. Tiga kali lebih dari siapa? Al-Bukhari. Hafiz. Umur dia sekitar 20 tahun dalam rihlah belajaran ilmu. Dia dan anak dia. Bawa anak dia sama untuk belajaran ilmu. Hafiz. Min ahfadhin nas. Setara ashab Rasulullah dari hafadhan yang paling tinggi. Jelas tak jelas? Imam azim min ahli sunnah. Aqidah dia masyur. Aqidah ahli sunnah. سلفي المعتقد مفهوم مفهوم. دي شكب رحمه الله تعالى من علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر. أثر إذا بال مشهور تبرك أن زيابا أبو حاتم دلائل لين أتام أبو حاتم الرازي. أبو حاتم شكب تاندا أنتو أهل البدع أنتو بنشلا أنتو شكب رصا شكب أبا تابعوس سما أنتو أبا أهل الأثر أهل الحديث أهل السنة. جلست جاني تبرك أنت يا أبا أبو حاتم. سكران Anta santri Ahmad Banaja, anta keluar dengar orang yang tak suka Ahmad Banaja, gak Ahmad Banaja itu orang Arab yang ha? Anta cakap akhi taqillah min alamati ahli ladada, anta mubtadi, anta bisa tak bisa ya akhi Abu Hatim tak bagi asar itu untuk Ahmad Banaja taqillah. Betul tak betul? Dengar mungkin betul, mungkin ada nasihat kita membaikkan diri sendiri. Betul tak betul? Ha, tak sahih. Tak sahih anta guna asar itu untuk jaga diri sendiri atau jaga ustaz kamu terus menerus macam itu. Itu bukan maksud Abu Hatim. Kalau perkataan kamu bagus, fahaman kamu sahih, Abu Hatim yang pertama yang melawan sama asarnya. Abu Hatim rahimahullah ta'ala dalam sejarahnya ada kisah yang paling masyur, dia buat tajrih untuk banyak rijal dalam sahih al-Bukhari dari ustaz al-Bukhari atau ustaz-ustaznya. An Abu Hatim cakap sama al-Bukhari, kenapa anta ingat hadisnya dalam sahih al-Bukhari? An keras sama al-Bukhari, marah, tak terima. Tapi al-haq dalam masalah ini sama al-Bukhari. Sebab Abu Hatim dalam naqdul rijal muta'annit macam al-Dhahabi rahimah berkata, keras sedikit. Kau tak faham? An al-Bukhari ambil hadis dari orang itu sebab dia dari ahli sunnah. An dia pilih hadis yang paling apa? Al-Bukhari pilih. Tak ambil hadis apa-apa, pilih. Dari Ismail bin Awais, dari Muhammad Ibrahim Al-Arara, dari Abdurrahman Al-Sarsaki, Ibrahim Abdurrahman Al-Sarsaki dan lain-lain. Pilih Khalid Makhluk Tawani dan lain-lain. Pilih. Hak dengan siapa? Bukhari. Itu sebab Muslim tak terima perkataan Abu Hatim juga. Alim bin tak terima perkataan Abu Hatim juga. Dan lain-lain ulama al-hadith. Semua ikut madhab siapa? Al-Bukhari. Sekarang kita bisa cakap Abu Hatim. Apa? Abu Hatim. Apa benci li ulama ahli sunnah yang di sahih al-Bukhari atau al-Bukhari atau itu bisa kita ambil umum tak maksud Abu Hatim rahimahullah ta'ala alamatu ahli bid'ah tambah athar ahli sunnah macam mana dia ikut athar as-sunnah macam mana dia ikut al-athar was-sunan dia tambah dia bukan tambah apa punno dia ta'an mana ta'an. Yani dia melawan sama ahli sunnah sebab aqidahnya, sebab manhaj dia, sebab usul ahli sunnah. Itu sebab setelah anta baca athar itu, dia Abu Hatim cakap, kalau ada orang yang cakap ahli sunnah ahlul athar mujassimah, itu mubtadi'. Kalau ada orang yang cakap ahlul athar nawasib, itu mubtadi'. Dia cakap satu persatu, kita faham maksudnya Abu Hatim. Tanda ahlul bid'ah yang melawan sama usul apa? Ahlu sunnati wal jamaah. Bukan sebab fulan. Jelas. Sama ya akhwani fillah. Qaidah itu masuk dalam orang yang dia menjadi ijma' tanda untuk ahlu sunnah. Antum tahu ya akhwani fillah. Ada subhanallah, ada manusia ulama dari ahlu sunnah yang dia menjadi tanda kepada usul, dia menjadi dari usul ahli sunnah. Contoh Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Ahmad ibn Hanbal menjadi mihna sebab sudah ijma'ul ulama aqidat Ahmad ibn Hanbal itu aqidat salaf. Kalau ada orang yang penuh siapa yang pincil Ahmad ibn Hanbal, maksudnya melawan sama apa? Usul sunnah, sama ijma'. Faham tak faham? Ahmad ibn Hanbal fitnatan ma'munatan wa bihubbi Ahmad yu'raf al-mutanassiku. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فعلم بأن ستوره ستهتك. أحمد حنبل من جدي إجماع عقيدة دي من جدي أصول أهل السنة. كلا أدى أوران يملون سماء أحمد حنبل كتته دي يملون سماء أطه إجماع المسلمين. يا أخي أستاذ كمو بكان أحمد حنبل بكان البخاري بكان أصحاب رسول الله بيدا بكان ابن تيمية بيدا. أنتم فهم تفهم جلس وإلى آخره. واضح يا أخواني في الله. إذا لو أنت موجود أثر أبو حاتم إيتو أنت واجب جونا أثر إيتو مكم أبو حاتم دن سلف مو جلس تأبيسا أنبيل مكم جوامع الكلام كلو دي داري رسول الله صلى الله عليه وسلم جونا أنتو سجل حال يعني أنت مو كي تسكران تكب أنت فهم أثر إيتو مكم سلف مو بكان مكم أنت أبا مو بانيا أنت فهمت أفهم؟ بني قصص جاء يا أخوان أدى رجل شون تلقي جاء يا اخواني في الله ادى رجل يا اخوان نما دي عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب من طلاب الصحابه من طلاب انس بن مالك رضي الله عنه. عبد العزيز بن صهيب رحمه الله تعالى جاء عن سفيان بن عيينه دي بنشلي بنشلا بنشلا صهيب عبد العزيز تاع السكر تاع تشين تاع تريما حديثني طول الله دي ترس من رس. انت فهمت فهم جلس جلس tapi orang itu kalau ingat nama dia depan Ahmad bin Hanbal, kalau Ahmad bin Hanbal muttaki, apa muttaki? Apa? Bersan? Kalau dia bersandar, kalau dia bersandar, Ahmad bin Hanbal ingat nama Abdul Aziz bin Suhaib, duduk, duduk terus. Qala la yanbaghi an yuttaka idza dhukira as-salihun. Tak bisa bersandar lagi kalau nama orang salihun apa depan kamu. Sekarang kita bisa cakap Abdul Aziz bin Sufyan ibn Uyainah waqi'a sama ahlul athar, dia mubtadi'. Atau ada alasan untuk Sufyan ibn Uyainah? Ada alasan atau alasan? Ada alasan. Tak bisa guna kisah itu terus menerus, hadith itu terus menerus. Faham tak faham? Sufyan ibn Uyainah Thawri tak terima perkataan Sufyan ibn Uyainah Abdul Aziz bin Sahib. Tapi Abdul Aziz bin Sahib subhanallah ada alasan, ada irja, ada masalah itu. Tapi Ahmad bin Hanbal tengok macam mana dia guna. And semua ulama ikut perkataan siapa? Siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sebab hadith Abdul Aziz bin Sahib dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Fiqah, sabit imam. Al-Dhahabi cakap imam. Untuk siapa? Abdul Aziz bin Sahib. Sekarang kita buat tabdi' untuk Sufyan bin Uyainah. Sebab dia pencili apa? Abdul Aziz bin Sahib. Tak bisa guna terus menerus kaidah itu, jangan. Untuk faham athar perlu ilmu, perlu anda faham maksud dia apa, niat dia apa, macam mana kita praktik. Wallahi ya akhwani fillah, saya tengok banyak orang yang buat dhun sama saudara lain guna athar siapa? Abu Hatim, contoh. Dan lain-lain. Ya akhi itu tak masuk akal, taqillah. Salaf ya akhi bukan awal bunia. Milik fulan berhulan. Antum faham tak faham? Laya yuzal adil. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Mafhum ya akhwani fillah. Idan hasilnya anta jangan faham perkataan manusia ikut hawa kamu. Anta faham ikut apa? Maksud dia, wallah ya akhi itu lebih bagus untuk kamu depan Allah Ta'ala. Kalau anta jumpa Allah Azza wa Jalla, wara' ya akhi. Ya akhi dasar, dasar salafiyah, wara'. Oh, mana yang lebih bagus? Anta buat hukuman untuk dia ikut hawa kamu atau ikut maksud dia? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih senang? Mana yang lebih wara', yang lebih selamat untuk kamu kalau anda jumpa Allah Ta'ala? Mana? Anta faham, anta faham? Jelas, jelas. Na'am ya akhwani. Hadha minha, hadha minha hafizakumullah. Idan masalah fiha madha? Tafsil. Al-masalah fiha tafsil. Jelas. Ila akhir. Kalau bagi kamu contoh, wallah ada banyak contoh di hadis saya sekarang. Mau bagi semua, tapi tak ada waktu. Tanya contoh. Na'am, labud ya akhwani min madha? Min at-tarayyuf. Wallahu a'lam. مفهوم يا أخوان؟ جاء أثر جميل عن الأعمش سليمان مهران. ها سكران بقي كم نما ننتي ستا بقي لقي الأعمش سليمان مهران أنه دخل في مسجد الكوفة ساتو هاري دي مسجد مسجد الكوفة أدى خطيب ين بوات خطبة قصاص فركت عندي صلاة ضعيف أتو صلاة أتو فلما أخذ يقص على الناس نزع جبته وجعل ينتف إبطه سليمان مهران أبا pas baju dia an apa buat apa cuci caput ketiak puluh ketiak dia waktu khutbah al khatib tengok dia tahan lihat dia apa caput ketiak dia rasa marah. فقال له ما يا يا يا يا يا, يا رجل ما أقل أدبك وهاي من أنت أوراني أبا قرآن أبا قرآن أجر سيدي خطبة أنت أبا تشي كتيا شابوت شابوت شابوت كتيا كمو. فقال اسكت أنت جاهل أنت أوراني أبا جاهل سيد لم سنة أنت دلم أبا بدعة أنت دي بدعة سيد لم أبا سنة. Betul. Tapi tengok saya bagi kamu faedah ta'siliyah. Sekarang anda bisa buat macam itu sama khutbah di Masjidul Jami' itu bisa? Bisa? Kalau ada orang, dari kita, saya baru bagi dia kisah ini, Masya Allah dia pergi satu hari, ada mubtadi' atau ada khutbah yang salah, dia buka apa? Kenapa dia cakap, Alhamdulillah ada salaf. Asar siapa? Sulaiman Mihran Al-A'mash, bisa. Lepas tu buat fitnah untuk dia, fitnah untuk apa? Kita bisa? Bisa tak bisa? Tapi asar itu macam mana? Tengok macam mana fahaman asaran perkataan salaf salah. Itu Sulaiman Mihran, Sulaiman Mihran Al-A'mash, waktu dia hidup di Al-Kufa, dia macam amir Al-Kufa. Dia bukan amir, tapi manusia hormatan dia macam apa? Amir. Nama dia amirul mu'minin fil hadith. Kana qari'u Al-Kufa, wa muhadithuha, wa faqihuha. Abu Hanifa hormatan Al-A'mash macam hormatan amirul mu'minin. Antum faham tak faham? Anda siapa ya akhirnya buat macam itu, lepas tu fitnah, lepas tu orang itu datang bukul kita di masjid kita, antum orang yang mengajar salah. Bisa? Jangan guna azharus salaf macam itu. Anda wajib faham hal dia macam mana, perkataan dia macam mana. Tapi itu azhar untuk kamu, untuk anda faham. Kalau khatib cakap salah, jangan apa? Dengar, itu salah. Wa idha ra'ita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'a'id anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kalau anda tengok orang yang campur ayat kita, adillah kita, jangan dengar dia. Jangan dengar dia. Tapi jangan buat apa? Fitnah untuk kamu dan untuk kita. Jangan. Antum faham tak faham? Idhan anta wajib faham. Kalau anta ikut atharus salaf, ikut atharus salaf betul-betul. Bukan dari satu mata. Bukan. Jangan. Faham? Masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanahu wa hamdika. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.